الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد الرسول الأمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pada malam hari ini, hari Senin malam Selasa, di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Muhajirin, tepatnya pada insyaallah malam hari ini adalah malam ketujuh bulan Jumadil Ula 1437 Hijriah, atau bertepatan dengan 15 Februari 2016, kita berkumpul untuk sama-sama menghadiri sebuah amalan soleh, yaitu majlis ilmu yang dibahas padanya insyaallah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kitab suci Al-Quran, dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, dengan segala hormat kepada semua pihak yang juga semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada waktu yang cukup singkat ini, dengan tema yang sudah insyaallah diketahui bersama, yaitu terorisme dan bahayanya terhadap umat Islam, bangsa dan negara. Tema atau topik ini menjadi banyak bahan perbincangan di banyak tempat oleh banyak pihak, karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini dunia secara umum, tak luput pula negeri kita, negeri Indonesia, pun menjadi salah satu target gerakan-gerakan terorisme, radikalisme. Tentu pembahasan ini merupakan tanggung jawab kita semuanya, masing-masing sesuai dengan porsi dan fungsinya. Majlis ini sebenarnya sebagai bentuk upaya kerjasama untuk tolong-menolong dengan umat Islam secara umum, negara juga secara khusus, dalam mengentaskan umat Islam di negeri ini dari bahaya terorisme. Kita bertanya, kenapa terorisme nampak sulit dibendung? Berbagai upaya telah dilakukan, namun terus tumbuh dan lahir. Tentu ini semua musibah, sebuah musibah. Namun Allah memerintahkan kepada kita untuk berupaya. Berhasil atau tidak berhasil bukan tugas kita. Keberhasilan hanya datangnya dari Allah. Dan Allah di hari kiamat tidak menuntut kepada kita kenapa tidak berhasil. Tapi pertanyaan akan diajukan, kenapa tidak berupaya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam tentunya sebagai agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang penuh dengan cinta kasih, agama yang di dalamnya dipenuhi dengan rahmat. Al-Quran juga demikian. Ayat-ayatnya berisi bimbingan-bimbingan yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang, baik pada berita-berita yang ada padanya, hukum-hukum yang ada padanya, semua itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus turun ayat tentang ini, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang untuk alam semesta. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu berbicara terorisme adalah pembahasan yang cukup luas. Karena terorisme itu beragam motivasinya, penyebabnya. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, saling meneror, mengintimidasi satu pihak terhadap pihak lainnya yang dianggap sebagai lawan politiknya, baik intimidasi dengan kata-kata atau ancaman-ancaman dan yang lainnya. Ini bentuk dari berbagai bentuk terorisme. Islam tidak membenarkannya. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, karena ladang penghasilan tertentu, sekelompok masyarakat meneror masyarakat yang lainnya, berebut, saling mengintimidasi, sampai terjadi pertumpahan darah, terbunuh seorang muslim saudara kita gara-gara perekonomian. Ada lagi terorisme yang disebabkan oleh kecemburuan kedaerahan, kesukuan, terjadi pertempuran, saling menyerang, melempar, membakar antar kampung. Kita masyarakat Indonesia sering mendengar yang seperti itu. Tentu kita bersedih. Kita sedih mendengar yang seperti ini. Juga ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama, mengatasnamakan agama. Bahkan terjadi terorisme saling meneror antar, maaf-maaf saja, antar pondok pesantren. Pondok yang satu mengerahkan murid-muridnya, masanya untuk menyerang pondok pesantren yang lainnya. Terjadi di berbagai kabupaten, di berbagai daerah. Permasalahannya mungkin kecil, sepele, tetapi ini menjadi tugas kita semua. Kenapa muncul yang seperti itu? Ada lagi terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama dan mengatasnamakan agama. Mungkin pembahasan kita kali ini lebih mengkerucut kepada yang terakhir ini. Walaupun tentu tugas kita semuanya, Islam tidak senang kekerasan. Islam senang kasih sayang. Islam menghargai harga diri manusia, apalagi harga diri seorang muslim. Lebih dari sekedar harga diri, saya katakan sekedar walaupun itu nilainya tinggi, lebih dari itu adalah nyawa dan darah seorang muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La dhahabud dunya ahwanu ila Allah min qatli rajulin muslim." Sungguh hilangnya dan sirnanya dunia dengan isinya, dunia dengan isinya yang diperebutkan oleh manusia siang pagi sore malam, diperebutkan manusia, dunia dan isinya ini tadi, baik yang dari dalam bumi, yang di atas bumi, yang dari lautan, diperebutkan oleh manusia siang pagi sore malam. Itu semua dunia dan isinya kalau sirna, binasa, bagi Allah lebih kecil nilainya dibandingkan hilangnya nyawa seorang muslim. Satu orang muslim di antara kita ini, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh maupun yang dekat, yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah sebagai muslim, darah dan nyawanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih berharga dari dunia dan isinya. Tapi sekarang ini betapa murahnya nyawa seorang muslim. Apa sebabnya? Banyak. Kembali kepada topik kita, terorisme yang mengatasnamakan agama. Ada di antaranya yang muncul dengan alasan ingin menegakkan negara Islam, ingin menjadikan negaranya sebagai negara Islam dalam tanda kutip, sehingga akhirnya dia siap membunuh, melukai, melegakan diri dengan alasan tadi. Ada yang karena ingin menegakkan jihad fisabilillah memerangi orang-orang kafir. Ada yang karena alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang alasannya karena dalam rangka penegakan syariat Islam. Kita sebagai muslim tentu tidak mengingkari bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada Islam. Apa ada seorang muslim mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar bukan dari bagian dari agama kita? Tidak ada. Bagian daripada Islam, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dalam surat Ali Imran. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Perintah dari Allah. Segala amalan yang diperintahkan oleh Islam dalam Al-Quran maupun melalui perintah Nabi-Nya, itu namanya ibadah. Segala amalan dan perbuatan yang diperintahkan dan dihimbau di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi, itu diistilahkan dengan ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari ibadah. Begitu juga jihad fi sabilillah. Siapa ada orang muslim yang akan mengingkari bahwasanya jihad bagian daripada Islam? Al-Qur'an lebih dari 50 ayat berbicara tentang jihad. Ada yang konteksnya perintah. Contohnya di dalam surat At-Taubah, kemudian diulangi lagi oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai sekalian nabi, perangilah, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin. Ini kita baca ayat ini. Ada dalam Al-Qur'an. Yang konteksnya perintah, ada yang konteksnya pujian terhadap orang-orang yang berjihad. Ada yang konteksnya berita bahwa orang-orang yang mati di jalan agama Allah, Allah siapkan ganjaran yang luar biasa di surga nanti. Tidak cukup waktu berbicara ayat demi ayat. Jadi jihad bagian daripada Islam. Tidak dibenarkan seorang muslim mengatakan dalam Islam tidak ada jihad. Tidak boleh. Itu mirip dengan mengatakan dalam Islam tidak ada sholat. Tapi masalahnya, bagaimana jihad itu diamalkan? Tata tertibnya bagaimana sih? Sama seperti sholat. Ada tata tertibnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Orang yang mengerjakan sholat isya sekarang ini, ikhlas karena Allah. Tata cara sholatnya cocok dan sesuai dengan tata cara sholat Nabi. Tapi sholat isyanya sekarang ini jam 7 lewat 12 menit. Kira-kira diterima gak dari dia sholat isyanya oleh Allah? Sah gak sholat isyanya? Tidak sah, kenapa? Belum tiba waktunya. Allah mengatakan inna sholata alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan oleh Allah atas kaum mu'minin dengan batas-batas waktu yang telah diletakkan. Ada seorang muslim ikhlas, gak ingin dipuji orang, datang ke masjid lagi mau sholat isya sekarang. Kita katakan, Pak, belum waktu sholat isya. Dia menjawab, saya ikhlas, gak peduli. Loh, alhamdulillah kalau Bapak ikhlas, tapi sekarang belum tiba waktu isya, Pak. Seperti orang melakukan haji wukuf di Arafah tanggal 1 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tanggal 1 atau 7 atau 8 Dzulhijjah dia sudah di Arafah dan wukuf. Kita ingatkan, Pak, Arafahnya tanggal 9, Pak. Dia enggak peduli. Maka amalan yang dia lakukan, wukuf yang dia lakukan dinyatakan tidak sah. Dengan itu hajinya enggak sah. Jadi dalam Islam itu amal ibadah ada ketentuannya. Seluruh ibadah di dalam Islam ada ketentuan-ketentuannya. Termasuk yang namanya amalan jihad fi sabilillah. Barang siapa yang mengamalkan amalan dalam Islam, entah itu namanya sholat, haji, jihad, puasa, dakwah, keluar dari tata cara dan bimbingan Islam itu sendiri, amalan itu menjadi batal, tidak sah. Pelakunya bukan dikatakan sebagai orang yang soleh. Ya? Begitu juga jihad. Masalahnya, kenapa terus bermunculan para pelaku teror? Kenapa? Di antara sebabnya adalah jauhnya umat Islam, terkhusus kaum muda, dari mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi dengan baik dan benar. Akibatnya, memahami Islam sepotong-sepotong. Memahami syariat Islam sebagian-sebagian. Anak-anak muda khususnya. Walaupun sebenarnya kajian semisal ini lebih tepatnya kalau yang memenuhi adalah anak-anak muda. Karena yang sering jadi korban adalah anak-anak muda. Ketika ada seorang teroris berusaha menjaring, melakukan rekrutmen dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran, ditunjukkan ini Al-Qurannya, ini ayatnya. Dilihat di terjemahan Departemen Agama, iya benar ya, perintah untuk memerangi orang-orang kafir, perintah untuk berjihad. Kenapa saya tidak berjihad? Kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat yang mengancam orang-orang yang tidak mau berjihad. Tentu seorang pemuda muslim akan bangkit semangatnya tanpa dia tahu bagaimana jihad itu diamalkan. Tanpa dia tahu bagaimana memerangi orang kafir dalam Islam. Kesimpulan dia yang namanya kafir harus dibunuh. Demikiankah Al-Quran? Jawabannya tidak demikian. Al-Quran dan pembawa Al-Quran yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW yang diutus tidak hanya untuk membacakan ayat-ayatnya, tapi menjabarkan, menafsirkan, mempraktekkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini bukan turun 100 tahun yang lalu. Yang membaca ayat-ayat jihad bukan kita orang pertama. Yang membaca ayat-ayat memerintahkan untuk memerangi orang kafir, kita bukan generasi pertama. Telah berlalu generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang datang 1400 tahun sesudah mereka tentunya rendah hati. Kata orang tawadhu, untuk tahu kadar kita. Yakni kalau kita mau menerjemahkan dan menafsirkan serta mengamalkan Al-Qur'an atau hadis Nabi, hendaknya menengok, melihat, membuka kembali lembaran-lembaran bagaimana para sahabat Nabi dididik oleh Nabi mengamalkan ayat-ayat tersebut. Sebagai contoh, orang-orang kafir dalam Islam terbagi dan terklasifikasi. Sayangnya orang-orang kafir itu gak tahu ini. Kalau tahu mungkin mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata Islam itu indah. Contohnya, Nabi kita Muhammad atau sebelum itu, dalam Islam dibagi orang kafir itu antara lain kafir harbi. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga namanya kafir musta'man. Yang keempat namanya kafir zimmi. Kafir harbi, apa maknanya? Ini pembagian dan klasifikasi yang saya sampaikan terdapat dalam buku-buku fikih ulama sejak berabad-abad yang lalu. Sayangnya kembali lagi, kita dan anak-anak kita, maaf saja terkhusus anak-anak muda, jauh dari ilmu-ilmu ulama. Terdahulu, anak-anak kita sibuk dengan ilmu dunia, sehingga mudah untuk dipermainkan, untuk direkrut. Kaum muslimin yang saya muliakan, kafir harbi adalah, kata para ulama, yaitu orang kafir yang negaranya sudah mengumumkan perang terhadap negara kita. Itu namanya kafir harbi. Nah, ini ada aturannya. Ada aturan mainnya. Pembahasannya butuh waktu yang sabar, gak cukup 4 jam. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yaitu seorang kafir atau komunitas kafir yang negaranya sedang ada perjanjian gencatan senjata dengan negara kita. Indahnya Islam, indahnya Al-Quran. Kafir yang negaranya sedang ada perjanjian damai, tadinya perang. Ada perjanjian mungkin 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau kurang. Yang keempat, kafir musta'min. Atau maaf, yang ketiga. Kafir musta'min adalah seorang kafir dari negara kafir, tidak ada perang dengan negara kita, ada hubungan bilateral. Datang ke negeri kita untuk sebuah kepentingan, mungkin sebagai diplomat, ya, diplomat asing. Mungkin ingin berobat di negara kita, atau ingin belajar, atau berdagang. Ini namanya kafir musta'min, sebelumnya namanya kafir mu'ahad. Dua jenis orang kafir ini, mari kita dengarkan sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa, kata Nabi, yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, kafir dia, non muslim, tapi statusnya apa? Mu'ahad. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal kata Nabi, aroma wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bukan 4 hari. Kita pakai minyak wangi yang termahal pun mungkin jarak 10 meter tidak tercium. Minyak wangi yang dipakai raja-raja dan penguasa-penguasa atau orang kaya, jarak 15 meter tidak tercium. Aroma wangi surga, kata Nabi, tercium dalam perjalanan 40 tahun. Seorang muslim yang membunuh kafir statusnya mu'ahad, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ancaman yang luar biasa. Berarti tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Ada aturannya. Yang keempat namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Yaitu seorang atau komunitas kafir yang hidup minoritas di negara muslim atau yang mayoritas muslim. Dia dalam perlindungan negara. Aturannya lengkap dibahas di dalam surat At-Taubah dan beberapa hadis yang lainnya. Butuh waktu yang panjang untuk mengkajinya. Mau kita dengarkan hadis Nabi, teladan kita, pembimbing kita. Nabi mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man aza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti atau mengganggu seorang kafir statusnya zimmi, dalam perlindungan negara, minoritas, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Kita semua ingin mendapatkan doanya Nabi dan syafaatnya Nabi di hari kiamat. Kalau Nabi sudah mengancam bahwa saya akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat, siapa dia ini? Seorang muslim membunuh kafir zimmi. Kafir seorang atau komunitas yang minoritas hidup di tengah-tengah muslimin yang mayoritas. Gak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Diambil uangnya, dirampok, dirampas, dipukulin, dicaci maki, diintimidasi, gak boleh. Kaum radikalis teroris gak peduli yang seperti ini. Dianggap itu penakut, itu terlalu bertele-tele, Allahu Akbar, perang. Tidak demikian Islam. Kalau Anda, wahai orang-orang ISIS, Al-Qaeda, JINII, dan yang lainnya, jika benar ingin menghargai syariat Islam, mulai sekarang dulu. Anda belajar mulai sekarang menghormati syariat Islam. Ini Nabi merinci, ini Nabi menjabarkan. Anda tidak peduli? Kaum muslimin yang saya muliakan, betapa indahnya Islam. Bahkan Di dalam surat An-Nisa ayat ke-92, barang siapa yang membunuh kafir yang statusnya mu'ahad atau zimmi, itu akan terkenai tindak hukum pidana. Ada dendanya. Dendanya itu enggak kurang dari 500 juta kalau dirupiahkan. Ya. Indah Islam. Itu yang saya katakan ketika seorang muslim hendak mengamalkan Islam separuh-separuh, sepotong-sepotong, jadinya keluar dari rel Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum teroris yang sekarang namanya ISIS, sebenarnya ISIS itu cover baru aja, casingnya baru. Kalau mesinnya mesin lama, Al-Qaeda, JI, sama aja. Ya. Pola pikirnya sama. Mereka ingin memerangi semua negara di muka bumi, dan mereka telah memvonis semua negara muslim sebagai negara kafir. Kenapa sebabnya? Kembali memahami Islam, memahami ayat Al-Quran, tidak kembali kepada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, dan yang lainnya. Mereka guru-guru kita. Mereka belajar Islam kepada Nabi langsung. Kalau kita belajar Islam kepada ustaz, kepada guru, kepada kiai. Kalau sahabat Nabi belajar Islamnya langsung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, para mahasiswanya Nabi. Ambillah Islam dari mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, kenapa termasuk negara kita difonis sebagai negara kafir? Negara Saudi Arabia difonis sebagai kafir, Pakistan kafir, dan yang lainnya. Mereka punya sebuah prinsip, berpegang teguh kepada sebuah ayat di surat Al-Ma'idah. Ini yang saya katakan membahayakan terkhusus anak-anak muda. Karena kaum teroris membacakan ayat-ayat. Tidak membacakan filsafat-filsafat Aristoteles ataupun yang lainnya. Membacakan ayat Al-Quran. Antara lain dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, yaitu syariat Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi, maka kata Allah mereka lah orang-orang kafir. Dilihat di terjemahan depak, benar ya. Tidak berubah. Berarti pemerintah ini yang tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir. Ya maaf saja, bapak-bapak polisi, tentara kafir. Yang pengajiannya bareng-bareng sama bapak polisi juga kafir. Gitu. Ya. Jadi kita juga dikafirkan ini bapak. Kita dikatakan penjilat-penjilat penguasa. Alhamdulillah. Semoga amalan kita ini ikhlas karena Allah. Bukan karena kepentingan apapun. Demi menyelamatkan diri kita, keluarga kita, umat kita, bangsa dan negara ini dari bahaya yang mengancamnya. Antara lain terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, kurang satu menit lagi tiba Isya. Ayat dalam surat Al-Ma'idah ini tidak hanya satu ayat. Masalahnya itu tadi, memahami Islam tidak kembali kepada pemahaman sahabat. Dalam surat yang sama, surat apa tadi? Al-Ma'idah. Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Pada ayat berikutnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sebelum saya terjemahkan dan saya tafsirkan ayat ini, nampaknya sudah tiba waktu Isya. Silakan muazin azan, kemudian kita tegakkan sholat Isya, dan kita lanjutkan setelah sholat Isya.